Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Hutomo, menjumpai Anda lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Ali Imran. Kita akan bahas mulai ayat 118 dan ayat-ayat selanjutnya, di mana dalam ayat-ayat yang akan kita bahas nanti banyak sekali berbicara tentang bagaimana kita sebagai umat muslim bergaul dengan orang-orang non-muslim dan sampai batas-batas di mana kita bisa menerima toleransi tersebut. Ya, kita akan bahas dan nanti bersama Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Bapak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua ditemani Majelis Taklim Almaratus Solehah dari Bekasi Jaya Indah, pengajian Ar-Rohmah Pamulang dan juga mahasiswa IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibu, saudara-saudara, para pemirsa. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Ayat yang akan kita bahas adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan, panggilan mesra dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Janganlah kamu mengangkat bitanah selain dari kamu, selain dari kelompok kamu. Nah, persoalannya apa itu bitanah? Kalau batin tahu apa artinya? Lawan dari yang lahir, ya. Oke. Perut itu juga namanya batin. Kalau kita bergaul dengan orang, pergaulan itu hanya dari segi lahiriah. Bisa jadi isi dalam saya, isi hati saya dia tidak tahu. Ya. Tetapi kalau pergaulan itu akrab, maka saya tidak akan menyembunyikan apapun rahasia saya kepada dia. Ya toh? Bitanah itu adalah orang-orang yang akrab dengan Anda, keakraban yang menjadikan Anda rela menyampaikan rahasia Anda kepada. Ya toh? Nah, tadi dikatakan ini apa namanya batas-batas pergaulan ya. Nah, jadi kalau misalnya hubungan biasa-biasa dilarang enggak oleh ayat ini? Tidak. Yang dilarangnya kalau kita baca sampai la tattakhidhu bitanatan min dunikum adalah mengangkat, mengambil teman-teman akrab, tempat menyimpan hal-hal yang mestinya dirahasiakan. Kita melangkah lebih jauh lagi. Jadi kalau begitu kita tidak boleh punya sahabat kental nih dengan ini. Ya kan? Nah, ada orang yang salah paham. Dia pikir ini larangan bergaul, ini larangan bersahabat dengan selain dari umat Islam. Padahal bukan itu maksudnya. Ayat ini masih melanjutkan. La ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya bermaksud memberi mudarat buat kamu. Satu. Jadi, kenapa dilarang? Karena mereka tidak henti-hentinya ya'lunakum khabala. Khabala itu sesuatu yang buruk buat kamu. Jadi kalau dia bermaksud baik boleh enggak? Sudah boleh lagi nih. Nah, kita lihat lanjutannya. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Mereka itu berkeinginan meluap-luap. Mawadda itu cinta yang amat keras. cinta yang meluap, bukan sekedar cinta biasa, menggebu-gebu. Mestinya suami istri itu mawaddah, bukan cuma cinta, betul? Okay. Cinta yang tidak lagi disertai dengan buruk sangka. Gitu. Waddu ma'anittum, mereka itu sangat menghendaki, sangat menginginkan apa yang yang menyusahkan kamu. Nah, jadi kalau dia tidak mau menyusahkan, boleh enggak? Waddu ma'anittum, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sudah jelas kebenciannya, permusuhannya kepada kamu dari mulut mereka. Dan apa yang disembunyikan di dada mereka lebih buruk lagi. Ini bermacam-macam penafsiran. Ayat ini Allah di sini berfirman dari mulut mereka. Dia tidak katakan dari lidah mereka. Itu. Ini begini. Ada orang biasa salah ngomong ya. Nah, ini yang di IPB ini kira-kira. Itu orang yang salah ngomong, sebagian ucapan keseleo lidah itu menunjukkan isi hati. Ya. Ah, betul, ya kan? Ah, ini Al-Qur'an mau berkata begitu. Itu soalnya dia tidak katakan dari lidah mereka. Karena kalau dari lidah itu disengaja, ya toh? Tapi ini keseleo lidahnya, jadi lidahnya enggak ngomong, ngomong yang lain. Nah, Allah, ini salah satu isyarat ilmiah Al-Quran. Bahwa sebenarnya bisa terjadi keseleo lidah. Sebenarnya itu memang maksudnya begitu. Ah, karena ada sesuatu di bawah sadarnya. Yang ini, ah, ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Sudah nyata permusuhannya, kebenciannya kepada kamu. Dari keseleo lidah mereka, sebenarnya apa yang di dalam hati mereka itu lebih buruk dari apa yang mereka ucapkan. Ah, kalau begitu sikapnya, jangan angkat mereka. Siapa mereka itu? Siapapun. Di sini dia tidak berkata Yahudi, Nasrani, Muslim. Jangan angkat sebagai teman. Selain dari kamu, wahai orang-orang yang beriman, bisa jadi orang munafik begitu, jangan jadikan teman itu. Nah, jadi dia tidak berbicara secara jelas, secara tegas bahwa ini Yahudi, ini Nasrani. Karena nanti nyatanya pada masa Sayyidina Umar, pada masa Sayyidina Utsman, pada masa-masa lampau itu, ada saja kerjasama yang intim yang terjalin antara non-muslim dengan muslim. Tidak ada larangan. Dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian hartamu kepada siapapun yang tidak memerangi kamu. Kita bisa bergembira dengan kegembiraan mereka. Kita bisa sedih dengan kesedihan mereka. Itu ajaran Islam. Jangan lantas berkata, oh ini, jangan. Saya beberapa episode yang lalu berkata bahwa kalau mau naik haji, yang pilotnya non-muslim tapi pinter. Ada muslim tidak pinter, mau naik pesawat yang mana? Kalau membawa maslahat buat Anda, kita pilih yang ini. Itu ajaran Islam. Ya kan? Ini yang dimaksud di sini. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah, karena kami masih akan lanjutkan mengupas surah Ali Imran. Akan melanjutkan lagi penjelasan mulai ayat 118 surah Ali Imran ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah ada tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Itu yang menjadi sebab sehingga terlarang menjadikan mereka teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia. Penutup ayat ini menyatakan, Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Kami telah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda, apa tanda orang yang bisa diajak berteman, apa tanda orang yang tidak bisa diajak berteman, supaya kamu berakal, supaya kamu terhalangi dalam terjerumus di dalam bencana. Oke, kita lanjutkan apalagi? Ha antum ula'i tuhibbunakum wa la yuhibbunakum. Hei, itulah kamu wahai umat Islam yang selalu tulus bersangka baik, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak suka padamu. Ada kita umat Islam ini yang mau baik sama orang, semua orang mau baik dengan semua orang, iya, karena tulus, karena terpengaruh oleh kata-kata yang baik, boleh jadi oleh hadiah, ya kan, boleh jadi oleh anak-anaknya. Nah ini yang muda-muda ini biasa, ya kan, wah itu gagah ini, kamu mencintai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kamu wahai umat Islam percaya kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah. Percaya pada Taurat, percaya pada Injil, pada Zabur, sedang mereka tidak percaya pada kitab kamu. Ini kan enggak wajar. Mereka, kamu menghormati kitab-kitab itu, sedang mereka menganggap ini bukan firman Allah. Beda dong. Kita tidak bisa persamakan. Bukan hanya itu. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz. Kalau mereka bertemu dengan kamu, mereka percaya, kita sama-sama percaya. Nah, ini boleh jadi orang munafik nih ya. Ya, kita, kami juga percaya. Wa idza khalau, apabila mereka menyendiri atau apabila mereka pergi, abdu alaikumul anamila minal ghaiz, mereka menggigit ujung jari-jarinya karena bencinya dan amarahnya kepada kamu. Gimana itu? Ada orang gigit jari bukan menyesal, tapi gigit jari karena marah. Itu dia, abdu alaikumul anamila minal ghaiz. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, mutu bighaizikum. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, matilah kamu akibat amarahmu. Tapi maksudnya apa? Hei, kalau kamu mau membenci kami karena sikap kami percaya pada Allah dan sebagainya, maka kebencianmu itu akan berlanjut sampai kamu mati karena kami tidak beranjak dari keimanan kami. Itu maksudnya. Mutu biraizikum, atau bisa juga ada yang menafsirkannya doa, ini dia katakan doa, mudah-mudahan mereka mati. Tapi saya tidak senang dengan penafsiran itu. Saya lebih senang memahaminya, hei, kalau kamu mau membenci kami karena kami beriman, ketahuilah kami tidak akan beranjak dari keimanan, silahkan membenci sampai kalian mati. Oke, mutu biraizikum, innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam dada. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Ini lagi sifat-sifatnya yang menjadikan kita tidak boleh menjadikan mereka teman-teman akrab. Oke. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Apabila kamu disentuh oleh kebaikan, mereka udah jengkel. Baru disentuh aja udah jengkel. Apalagi kalau ditimpa kebaikan. Coba, disentuh kebaikan dia udah jengkel. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu ditimpa oleh kesulitan, mereka bergembira. Apa maknanya itu kita lihat. Kalau cuma disentuh kejahatan mereka belum. Oh ini masih sedikit. Saya mau menimpa. Mereka itu ditimpa. Itu perbedaan antara tamsaskum dan tusibkum. Tamsaskum disentuh. Kalau kamu disentuh sedikit aja kebaikan, dia udah jengkel. Kalau kamu ditimpa oleh keburukan, baru mereka sedih. Kalau cuma disentuh keburukan, belum sedih mereka. Belum puas. In tusib yafrahu bi wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memberi mudarat bagi kamu. Nah, ini yang kita perlu camkan sekarang ini. Kita kan sekarang ini, baru-baru ini, ada orang yang menghina Nabi Muhammad, ya toh, dan lain-lain sebagainya. Ini salah satu dari gangguan terhadap umat Islam. Ayat ini mengatakan intos biru, kalau kamu sabar. Sabar itu bukan sifat lemah. Hanya orang kuat yang bisa sabar. Orang yang terbawa oleh emosinya itu tidak sabar. Ada sebagian kita sedikit diganggu, tidak sabar dia. Dia emosi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan tasbiru, tahan emosimu. Berfikir apa yang harus kamu lakukan. Dan terus bertakwa kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Hindarkan dirimu, lakukan upaya-upaya yang bisa menghindarkan kamu dari bencana. Itu pesannya. Jadi jangan emosi. Dulu ada orang emosi yang tidak salah pun dia. Inna allaha bima ya'amaluna muhit. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang mereka lakukan itu telah meliputi mereka. Mereka tidak bisa lari. Mereka tidak bisa lari. Karena apa? Allah muhit. Muhit itu artinya sudah dalam lingkaran. Sudah dikepung oleh Allah. Jadi kamu hendaknya bertindak secara wajar. Jangan terbawa emosi. Tetapi harus membina kekuatan untuk tidak terulangnya hal yang semacam ini. Ya. Saya kira itu. Makin panas nih pembahasannya, Pak. Tapi kita akan lanjutkan lagi setelah pesan berikut. Kita simak kembali penjelasan Bapak Quraisy Shihab masih di Surah Al-Imran. Baik. Ayat yang lalu akhirnya berkata, ingat, kamu diganggu, kamu harus sabar, tahan emosi, jangan subjektif. Allah sudah meliputi mereka. Ya kan? Ayat berikutnya ini ingin membuktikan bahwa memang Allah akan membantu selama kamu bertakwa. Selama kamu sabar, maka diuraikanlah suatu peristiwa yang pernah terjadi pada masa Nabi. Apa itu? Kita baca. Wa idz ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Renung-renungkanlah. Ingat-ingatlah wahai Nabi Muhammad, Ketika engkau berangkat dari rumah istri kamu Aisyah di Medina, ya, itu terjadi pada tahun ketiga hijrah, ada perang Uhud. Ingat-ingat ketika itu kamu berangkat, kamu menentukan ini tempat-tempat bermarkas pasukan-pasukan Islam menghadapi serangan dari luar, menghadapi serangan kaum musyrikin. Ingat-ingatlah ketika itu. Ketika itu juga ada dua kelompok dari kelompok kamu yang hampir-hampir saja tidak jadi pergi perang, tetapi Allah memberikan ketenangan kepada mereka sehingga mereka berangkat berperang. Coba lihat bantuan Allah sekarang kepada dua kelompok itu. Wallahu waliyuhuma, Allah yang menjadi penolong keduanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu berserah diri. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh demi Allah, kamu telah memperoleh kemenangan dari Allah pada waktu peperangan Badar tahun kedua hijrah. Pada waktu itu kamu adalah kelompok yang lemah. Jumlahmu cuma 313. kuda cuma 2 ekor. Kaum musyrikin 1000 orang lebih. Kamu menang. Walaupun kamu itu sedikit atau lemah. Apa maknanya itu? Karena ketika itu kamu berserah diri kepada Allah, kamu bertakwa, sehingga Allah membantu kamu ketika itu. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat kesyukuran dari Allah. Apa artinya Allah bersyukur? Syukur itu adalah memberi yang sedikit dan menganggapnya banyak. Atau memberi satu pihak sedikit, tetapi pihak yang diberi itu menganggap banyak. Kamu beramal sedikit, Allah mensyukuri kamu, dia anggap amalmu itu banyak. Orang yang syukur begitu. Dikasih sedikit, oh alhamdulillah ini udah banyak. Kalau gak syukur dikasih banyak, ini masih sedikit. Itu artinya syukur. Jadi bertakwalah kepada Allah supaya kamu disyukuri oleh Allah. Supaya amalmu yang sedikit itu dianggap banyak oleh Allah. Itu di perang Badar. Nah, kita lihat lanjutannya, dia cerita waktu perang Uhud. Waktu itu mereka bangga. Ayo kita keluar pergi menghadap kaum musyrikin. Mereka tidak bertakwa. Mereka tidak disiplin. Waktu mau keluar, ada di antara mereka itu yang ragu. Ada di antara mereka yang tidak mau ikut. Sehingga sebagian dari yang tidak mau ikut itu kembali lagi. Itu orang-orang munafik. Maka Allah mengingatkan, istaqulu lil mu'minina alayyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzili. Renung-renungkanlah ketika engkau wahai Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup buat kamu bahwa Allah membantu kamu dengan menurunkan 3000 malaikat untuk membantu kamu? Bala, in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum hadza yumdidkum rabbukum bi 5000 minal malaikati musawwim. Sungguh kalau kamu sabar dan bertakwa, maka kalau kamu diserang secara tiba-tiba, Allah menurunkan 5000 malaikat untuk mendukung kamu. Malaikat-malaikat yang mempunyai tanda-tanda. Dulu itu masa lalu, kalau ada orang perang mau menunjukkan keberaniannya, dia pakai tanda apa, bulu atau apa. Jadi saya berani. Ini Allah melukiskan bahwa ini malaikat-malaikat yang gagah berani. Satu hal yang saya ingin garis bawahi adalah, kita ini sering mengharapkan bantuan Tuhan. Kita sering mengharapkan hal-hal yang bersifat suprarasional. Ini kan malaikat ini suprarasional. Tetapi itu tidak datang kalau tidak ada kesabaran dan ketakwaan. Ini kan dikatakan, in tasbiru wa tattaqu. Ini gak sabar, gak bertakwa, mau dibantu Tuhan. Gak mungkin. Dan nanti kenyataannya seperti itu. Karena tidak bertakwa, karena tidak disiplin, karena mengejar materi, maka dalam peperangan Uhud, kaum muslimin kalah. 70 orang yang gugur pada masa itu. Kenapa? Tidak sabar, tidak takwa. Nah, kembali lagi. Kalau kamu sabar, kalau kamu bertakwa, kalau seandainya jumlah kamu sedikit dan kamu itu lemah, jangan khawatir. Selama sabar dan bertakwa, kalau perlu Tuhan menurunkan malaikat mendukung kamu. Saya kira itu ya. Ya. Baik. Beberapa ayat sudah dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab dalam surah Ali Imran. Selanjutnya kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami kembali lagi dengan sesi tanya jawab. kasih untuk tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah dan sekarang segmen interaktif. Saya akan mulai dari saya dulu Pak Quraiz. Sebetulnya tadi saya mendengarkan penjelasan ayat 118 sampai 123 agak bingung ya, maksudnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari orang seperti apa sih yang diceritakan dalam ayat tersebut gitu. Nah, sekarang pada kenyataannya bagaimana sih kita bisa membedakan teman yang bisa dipercaya dan yang tidak? Karena pada kenyataannya kita sering terjebak gitu ya. Kita merasa kita bisa mempercayai orang itu, ternyata orang itu orang yang termasuk menyanyiakan kepercayaan yang sudah kita berikan. Ya, saya kira memang itu benar ya. Tetapi kita harus sadar dulu bahwa memilih teman itu tidak mudah. Kita boleh baik dengan semua orang, tetapi untuk menjadi teman tidak mudah. Itu sebabnya dulu ada pakar-pakar, ada orang-orang bijaksana memberi saran-saran. Dia katakan begini, kalau kamu mau mencari teman, maka yang pertama, coba perlakukan dia dengan muruk, lalu lihat apa dia marah atau tidak. Ya kan? Kamu akan lihat dia punya sikap itu. Coba berhutang dengan dia. Kamu akan lihat dia beri kamu atau tidak. Coba kamu berjalan bersama dia dalam satu perjalanan. Itu kamu akan tahu aslinya. Jadi setelah lama baru kita bisa ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa setiap kita ketemu orang lantas kita tidak percaya dia. Kita boleh bergaul, kita boleh ini. Anda menzalimi orang kalau Anda tidak percaya pada orang yang selama ini dikenal baik. Tetapi Anda menzalimi diri Anda kalau Anda tidak mengenal orang dan orang itu tidak dikenal sebagai seorang baik, lalu Anda tidak berhati-hati terhadap dia. Ya kan? Kita belum kenal ini siapa nih. Kita tetap berhati-hati. Nah, tapi kalau orang sudah terkenal, orang dikenal ini, ya kita bergaul dengan. Jadi memang benar, tidak mudah untuk itu. Nah, itu juga sebabnya di ayat kita ini, Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan itu semua, diakhirinya dengan kalimat in kuntum ta'qilun. Kalau kamu bisa menggunakan pikiranmu, kalau kamu bisa berakal. Karena persoalan memilih teman, memilah mereka, itu persoalan yang tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Ya, saya kira begitu. Bapak Kurai Sihab, saya bertanya, bagaimana kita harus bersikap terhadap orang yang tidak menyukai kita? Bagaimana caranya menghilangkan kedengkian orang lain? Padahal kita sudah berusaha berbuat baik. Terima kasih. Yang pertama begini. Ayat Al-Quran ada mengungkapkan begini. Tidak sama kebaikan dengan keburukan. Atas tawil hasanatu walas sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Itu tuntunannya. Karena fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu menolak kebaikan keburukan orang dengan kebaikan, itu nanti pada akhirnya engkau akan mendapati orang yang benci kamu itu menjadi sahabat kental kamu. Kekeliruan kita itu kalau pakar-pakar agama atau psikologi agama dia katakan setiap benci itu ada cinta. Ya. Iya. Benci dan cinta. Karena itu ada benci tapi rindu. Ya. Setiap dia ada terletak di bawah sadar itu kecintaan, hubungan baik sebagai manusia. Nah, jadi kalau kejahatannya dibalas kejahatan, makin terpendam kebaikannya. Kalau kejahatannya dengan kebaikan, muncul ini dari dalam. Banyak pengalaman seperti itu. Nah, jadi jangan bosan untuk berbuat baik terhadap itu tuntunan agama seperti itu. Ya, ya kalau memang setelah berulang-ulang tidak mau, ya serahkan diri pada Allah aja. Yang penting saya sudah ini. Saya kira ini. Selanjutnya. Pada ayat 118 disebutkan kebencian orang kafir terhadap orang beriman. Mengapa mereka begitu benci? Banyak sebabnya. Al-Quran ada menyebutkan antara lain pada masa Nabi ini, karena iri hati. Orang-orang Yahudi itu tadinya menduga bahwa Nabi yang diutus ini dari orang Yahudi. Tiba-tiba bukan dari orang Yahudi, iri hati. Yang kedua, orang-orang Yahudi di Medina itu biasanya ayat-ayat yang berbicara tentang Ahlul Kitab pada umumnya berbicara tentang orang Yahudi di Medina. Orang-orang Yahudi di Medina sebelum datangnya Islam itu sangat maju dari sisi ekonomi karena mereka bisa memecah belah antara kelompok penduduk asli Aus dan Khazraj. Begitu Islam datang, Aus dan Khazraj dipersatukan dalam Islam. Mereka tersingkir. Tersingkir dari segi ekonomi, tersingkir dari segi politik. Dengan kedatangan Nabi Muhammad, benci lagi. Nah, itu sebabnya juga pada masa Nabi dapat dikatakan hubungan antara Islam dan Nasrani sangat baik. Karena mereka tidak banyak di Medina dan oleh Al-Quran dikatakan mereka punya pemuka-pemuka agama yang rendah hati, yang mengajarkan toleransi, yang mengajarkan akhlak yang baik. Walaupun dari segi akidah ketuhanan, Islam itu mirip dengan Yahudi. Sangat bertolak belakang dengan Kristen. Tetapi dalam hubungannya menjadi baik. Karena baik buruknya hubungan itu lebih banyak ditentukan oleh sisi-sisi politik, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sebabnya, itu antara lain sebabnya. Satu lagi? Bapak Kures yang saya hormati, berbicara tentang kesabaran, kapan kita harus bersikap sabar, dan kapan kita harus bersikap tegas ketika kita dizolimi. Terima kasih. Tidak ada suatu saat pun yang kita tidak dituntut sabar. Nah, mari kita lihat. Kita lihat dulu ya. Satu orang maki saya. Kita mulai maki dulu. Saya sabar, tidak membalas. Maki lagi. Saya sabar, belum membalas. Maki yang ketiga, saya sudah tidak sabar untuk tidak membalas. Maka saya balas, tetapi saya masih harus sabar, jangan sampai pembalasan saya melampaui batas. Jadi tidak ada tempat orang tidak sabar. Karena kalau sudah ini, saya sudah harus pukul dia. Ya pukul dia, tapi jangan bunuh dia. Memang dia sudah harus dibunuh. Oke, bunuh dia. Jangan cincang dia. Jadi harus sabar itu terus. Harus ada. Tidak ada tempat orang tidak dituntut untuk sabar. Hanya tempatnya ini penekanannya begitu. Bukan sabar ditampar pipi kiri. Sabar aja. Balas. Tetapi sabar dalam membalas. Tekan gejolak nafsu. Saya kira begitu ya. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Tidak apa, ada ya? Batasnya sabar. Tetapi ada tempatnya. Baik, diskusi ini akan kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi diskusi ini. Saya langsung menuju penanya. Bapak Quraisy, yang saya mau bertanya tentang ayat 120. Sabar dan takwa seperti apakah yang bisa menghindarkan dari tipu daya dan makar yang mungkin dalam bentuk program yang terencana dari musuh? Kami mohon penjelasannya. Saya bicara takwa deh. Karena sabar itu menahan gejolak nafsu untuk mendapat yang terbaik. Itu artinya sabar. Takwa itu berupaya menghindar dari segala sesuatu yang bisa membahayakan, yang bisa mencederai, yang bisa merugikan. Nah, kita tinggal lihat sekarang ini makar ini dari mana arahnya. Saya harus tahu dulu saya pelajari dari mana arahnya, baru saya mencari cara untuk menghadapi makar itu. Saya akan berikan ibu contoh. Misalnya sekarang ada orang mau menjelek-jelekkan ajaran Islam dengan menulis buku, ya kan? Bagaimana menghadapinya? Saya harus pelajari itu. Saya harus berusaha untuk membantahnya, membuktikan kekeliruannya dengan memperdalam pengetahuan. Boleh jadi nanti ada teori ilmiah kan dia kemukakan, padahal itu ini. Saya harus bisa membendung itu. Itu kalau dari segi ilmiah. Sekarang dia mau makar pakai senjata. Nah, saya harus mencari cara supaya saya bisa melumpuhkan senjatanya. Begitu seterusnya. Jadi itu takwa di situ sebenarnya. Nah, tapi di sini didahului oleh harus tahan emosi. Harus kalau perlu jangan dulu menampakkan kebencian secara jelas-jelas. Itu yang dimaksud ya. Jadi dilihat situasinya bagaimana caranya. Satu lagi? Pak Kurais, saya mau bertanya. Terkadang kita sudah memaafkan orang lain, tetapi hati kita masih membenci dan marah terhadap orang lain tersebut. Bagaimana cara menghilangkan benci dan marah di dalam hati kita? Tanamkanlah dalam pikiran ibu bahwa saya lebih untung kalau memaafkan daripada saya simpen di hati. Iya kan? Saya lebih untung kalau memaafkan daripada nuntut di hari kemudian. Persoalannya kan itu emosi tadi, tidak sabar itu. Udah deh, saya bakal tuntut nanti di akhirat. Anda mau nuntut apa? Apa yang Anda tuntut itu paling dapat 100. Tapi kalau Anda memaafkan, Anda dapat 1000. Ah, mau suka yang mana nih? Nah, suka yang 1000. Kalau itu tertanam di dalam hati yang bersangkutan, dia akan benci. Apa sih benci? Apa sih ini? Tapi kita tidak sabar kan? Emosi kan? Itu. Okay. Ya. Jadi Pak Kurais, tuntunan apa yang bisa kita ambil dari ayat yang sudah dijelaskan ini? Iya, yang pertama, ayat Al-Quran tidak melarang kita berbuat baik kepada siapapun, selama yang bersangkutan tidak memusuhi kita dalam agama atau mengusir kita dari tumpah darah kita. Siapapun yang butuh, yang memerlukan bantuan, dibantu oleh umat Islam. Yang terlarang adalah menjadikan teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia orang-orang yang memusuhi kita. Sebenarnya ini wajar sekali ini ya. Siapapun orang itu, apapun agamanya, walaupun dia mengaku beragama Islam, kalau mau merugikan umat Islam, tidak. Itu satu. Ayat ini juga memberi isyarat bahwa sebenarnya tabiat dasar umat Islam itu tulus, senang berprasangka baik. Nah, sehingga di sini Allah ingatkan bahwa tidak semua tempat orang itu boleh berprasangka baik. Kalau Anda berada di dalam masyarakat yang sudah banyak orang jahatnya, tidak tempatnya berprasangka baik. Kalau di dalam masyarakat itu orang baiknya banyak, tidak wajar berprasangka buruk. Itu ajarannya ada di sini. Saya kira itu. Ya. Pemirsa Metro TV, kita hari ini banyak sekali mendapatkan pelajaran berharga bagaimana memilih teman dan juga sifat sabar yang harus kita kelola setiap hari, setiap saat, tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Insya Allah setiap dini hari Metro TV bersama Tafsir Al-Misbah akan kembali hadir dan kita masih akan terus mengupas surah Ali Imran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detik-detik berlalu dalam hidup ini, perlahan tapi pasti menuju mati. Kerap datang rasa takut. kini terisi oleh sia-sia. Pada hening dan sepi, aku bertanya, dengan apa